الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرماتك الإخلاص والعلم النافع يا رب العالمين. Kita telah menyelesaikan pembahasan mutawatir, dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima dari Mustalah Al-Hadith, kita akan membahas tentang hadith ahad. Kita akan membahas tentang hadith ahad, yang mana hadith ahad itu adalah lawan dari hadith mutawatir. Namun bukan berarti hadith ahad mesti do'if, enggak. Tetapi hadith ahad beragam klasifikasinya, dan dari beragam klasifikasi tersebut, kita layak untuk benar-benar mengetahui makna-maknanya, karena ragamnya itu sangat masyhur di kalangan ulama ahli hadis dan juga tertabur di mana-mana di kitab-kitab syariah, baik itu di kitab hadis atau di kitab tafsir atau bahkan atau juga di kitab fikih, baik kitab fikih mazhab atau kitab fikih lainnya. Kemarin kita telah membahas, atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diulang lagi, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya banyak dan mereka mustahil berdusta, dan mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra. Jadi tiap-tiap jalurnya, tiap rantainya itu banyak perawinya. Sebagai contohnya ada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dihafalkan, hadis itu penting tuh. Itu hadis yang penting. Antum ketika ada seseorang mengatakan Rasulullah begini-begini ini padahal tidak, antum bisa membantah hujjah, membantah dia dengan hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu diriwayatkan lebih dari 60 sahabat, ya kan? Maka ketika diriwayatkan lebih dari 60 sahabat, maka sudah barang tentu bahwa bawahnya lebih banyak lagi. Tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi, ya. Jadi itu yang disebut mutawatir. Nah, kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi berapa? Menjadi dua, yaitu hadis mutawatir secara lafal dan makna, dan hadis mutawatir secara makna saja. Nah, kalau hadis mutawatir secara lafal dan makna, itu di antaranya hadis apa? Tapi ini jarang, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian kalau hadis yang mutawatir secara makna saja tanpa lafalnya mutawatir, itu banyak. Hadis tentang syafaat, tentang masalah al-khufain, tentang wajibnya sholat lima waktu, itu semua ada, ya. Dan contoh di realita juga bisa kita contohkan hadis mutawatir secara lafal saja. Ada juga kabar mutawatir secara makna juga ada. Seperti pembegalan terjadi di Jabodetabek, itu mutawatir itu. Banyak sekali beritanya. Ya. Apa? Kabar Saudi mutawatir gimana? Maksudnya Saudi gimana, Pak? Menyerang Yaman. Ya, itu mutawatir. Kabar yang sudah jelas semua orang banyak mengabarkannya. Baik lafalnya sama ataupun berbeda. Kemudian juga di antara fawaid atau faedah hadis mutawatir, pertama memberikan kepastian, faedah ilmu, benar-benar memastikan validitas penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya, yaitu Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga faedah kedua, kita mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan dua cara, membenarkan jika ia berupa berita dan menerapkannya jika berupa tuntutan syariat, ya. Baik, barakallahu fikum. Harus benar-benar ini diingat, karena ini vital dan penting sekali untuk kita thalabul ilm. Kita berlanjut kepada hadis ahad. Definisi dari hadis ahad itu adalah hadis selain hadis mutawatir, itu pasti ahad, sudah gitu aja. Tapi inti dari hadisnya, inti darinya adalah sebenarnya dari kuantitas, ya. Dari kuantitas, jumlah. Iya. Hadis mutawatir itu paling intinya itu sebenarnya di jumlah. Turuknya itu jual banyak sekali. Maka ya, tepatlah. Iya, ketika sudah hadis mutawatir, maka udah. Basis sahih, karena apa? Karena mustahil bohong. Ya kan? Dan gak ada mutawatir itu semuanya orang-orang dhaif yang meriwayatkan hanya. Tapi jika memang orang tersebut dhaif, misalnya ada misalnya. Terus mutawatir banyak semua orang dhaif berkumpul, itu sebenarnya tergantung dhaifnya dia. Kalau dhaifnya itu memang dhaif biasa, maka bisa menjadi hadis sahih. Tapi itu yang seperti enggak ada. Orang dhaif semua lemah periwayatannya berkumpul meriwayatkan semua dhaif itu. Enggak ada kecuali hadis. Astagfirullah, hadis tentang. Ya, bismillah. Tetapi hadis tentang bismillah itu dengan beragam macam turuknya, jalur-jalurnya. Man lam yaqra kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta atau ajzam atau abtar, itu beda-beda redaksinya. Kemudian juga ada yang bi bismillah, ada yang bihamdillah atau bi zikrillah, itu menunjukkan ibtirad, goncangnya matan. Dan juga setiap perawi, yaitu setiap sanad terhadap hadis tersebut, yaitu kullu amrin zibalin la yubda' bi bismillah atau bihamdillah, itu hadis tersebut perawi banyak, tapi tidak ada satupun perawi yang mencapai derajat dhaif biasa. Dan kan rata-rata semuanya itu ada di tiap sanad dhaif jiddan. Nah, hadis-hadis yang dhaif jiddan, perawinya dhaif banget, belum sampai maudhu, tapi dhaif jiddan, nah itu tidak bisa diangkat. Jadi tidak semua hadis dhaif bisa diangkat. Tapi dhaif yang biasa bisa diangkat ketika bertemu dengan sanad lain yang dhaif biasa juga, kemudian digabung sehingga menjadi hasan li ghairihi. Itu contohnya seperti itu, banyak sekali yang meriwayatkan. Tapi itu belum sampai mutawatir sebenarnya. Juga talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu banyak sekali yang meriwayatkan. Namun yang hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu lebih ringan dibandingkan dengan hadis kullu amrin bibarin la yubda bi bismillah. Lebih ringan dari segi sanadnya, itu lebih sedikit perawi yang dhaif jiddannya. Tapi gini, mutawatir ketika dikuasai oleh lemah semuanya itu enggak mu'tabar. Ya. Maka carilah hadis yang sahih. Tapi bisa hadis lemah bertemu dengan hadis lemah, satu tema, satu makna, kemudian menjadi hasan li ghairihi, bisa. Tapi kalau sampai mutawatir semua lemah, itu sesuatu yang enggak ada. Enggak tahu apa yang sampai. Enggak, kau itu udah sahih itu. Itu sahih udah. Itu sahih. La syak itu, enggak ada keraguan. Nah, jadi kalau mutawatir yang lemah semua itu bukan termasuk mutawatir. Ya, enggak masuk dalam definisi mutawatir. Karena apa? Sudah jelas enggak tertuduh berdosa, enggak ada kemungkinan berdosa kan. Dan juga yang terakhir, mereka meriwayatkan dengan sama, dan ini menunjukkan kekuatan hadis tersebut. Ya. Kalau misalnya mutawatir tapi orang Yahudi yang meriwayatkan, apakah mu'tabar? Enggak mu'tabar. Jadi mungkin seperti misalnya orang-orang Yahudi meriwayatkan bahwasanya Uzair adalah ibnullah. Mutawatir kabarnya. Tapi bagi Yahudi, apakah kita ambil ini enggak mu'tabar, yang sebenarnya enggak dianggap. Walaupun benar mutawatir. Enggak mu'tabar dalam syariat itu enggak dianggap dalam syariat. Enggak menjadi hujjah dalam syariat itu. Ya, jadi mutawatir yang dimaksud tentu mutawatir yang menjadikan keyakinan bagi kita untuk benar-benar sahih. Jadi ketika disebut hadis ini diriwayatkan secara mutawatir, itu sudah kita yakini sahihnya. Sudah jelas ya. Baik. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis selain mutawatir. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berbagai jenis hadis ahad berdasarkan jalur periwayatannya. Maksudnya, dari jalur periwayatannya itu kuantitasnya juga. Ya, istilah kuantitasnya ini. Karena nanti kita akan membedakan antara hadis yang ada di dalam rantai sanadnya, ada satu rantai atau satu yang hanya satu orang misalnya. Jadi kita bisa menghakimi hadis ini masyhur, aziz, gharib atau mutawatir itu setelah apa? Setelah kita menjamak jalur-jalur. Jadi enggak mungkin kita bilang misalnya, tadi hadis tadi dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, kemudian seterusnya sampai ke Aisyah Al-Harith bin Hisham. Kemudian kita bilang, oh ini hadis ahad. Kenapa? Karena cuma satu jalurnya, yaitu cuma dari tadi Abdullah bin Yusuf, kemudian dari Malik, ya, kemudian dari Urwah bin bukan Urwah bin Zubair, nah, bukan. Hisham bin Urwah, Man Anifan, Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, kemudian Urwah bin Zubair. Ini kan satu-satu ini kan. Karena memang Imam Al-Bukhari menulis hadis satu-satu gitu. Kalau misalnya kita bilang, ini hadis ini hadis ahad. Yaitu hadis gharib. Kenapa? Karena cuma satu. Satu doang kan? Satu doang. Malik satu doang. Kemudian ini. Apa Hisham bin Urwah satu doang. Urwah bin Zubair satu doang. Kemudian Aisyah satu doang. Kemudian hal. Ini salah ini pemahamannya. Pemahamannya salah. Jadi semua hadis nanti ahad. Semua hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud itu semua ahad. Iya. Tetapi harus benar-benar menjamak dari semua semampunya kitab-kitab hadis. Dan itu yang melakukan itu siapa? Ulama, bukan kita. Nah, kita kan baru mengkaji satu kitab aja. Nah, kalau ulama seperti yang mentakhrij hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, itu menjamak ratusan-ratusan kitab baru ditemukan, kemudian dicatat. Nah, itu ilmu yang sangat agung dan sulit sekali, kecuali kalau misalnya sudah sekarang, zaman sekarang sudah mudah. Tinggal klik dapat takhrijnya digabungkan, gampang kalau sekarang insyaallah. Digampangkan oleh Allah, namun membuat kita semua malas jadinya. Sangat malas jadinya, enggak seperti ulama pada masa lalu, ya. Nah, itu jadi kita menentukan ini hadis ini masyhur, gharib, aziz, mutawatir itu setelah kita menjamak beragam hadis, menjamak turuknya, yaitu jalur-jalur hadisnya. Jadi misalnya innamal a'malu binniyat misalnya kemarin. Kan? Hadis itu kan kita kemarin mempelajari dari Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian ke atasnya. Hadis itu kemarin kita sifati apa? Ahad bukan? Ahad. Kenapa? Karena dari Umar ke Yahya itu semuanya satu-satu-satu. Dari semua jalur telah digabung oleh para ulama. Digabung oleh para ulama. Ternyata semuanya jalur ini cuma satu. Dari Umar, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad Ibrahim Al-Taymi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu semua seperti itu. Semua seperti itu. Satu seragam ini. Yang bagian dari Umar sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Seragam terus. Semuanya seperti itu. Itu menunjukkan, oh berarti ini cuma satu-satu-satu doang. Ya, walaupun bawahnya itu jadi mutawatir. Tapi ketika ada dalam satu rantai sanad setelah digabung semuanya, itu ada yang satu doang, maka dia disebut sebagai gharib. Karena yang dilihat jamakan semuanya, pemajmuan semuanya dilihat itu adalah mana yang paling minimal jumlahnya. Di setiap tabaqatnya, tingkatannya. Paham di sini? Misal nih. Ini kita misal saja. Misal hadis innamal a'malu binniyat, andai hadis innamal a'malu binniyat itu ada Umar, kemudian Muhammad bin Al-Qamah dan seterusnya. Tapi dicari dari semua kitab hadis, ternyata ketemu sekitar 15. 15 jalur dari sahabat lain selain Umar. Misalnya dari Umar, kemudian ada juga dari misalnya Abu Musa Al-Asy'ari misalnya, atau dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Aisyah juga ada, kemudian dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Az-Zubair bin Awam, misal, kemudian dari Uthman, sampai 15 jalur dari sahabat. Nah, dijamak semua, kemudian semua yang digabungkan dari jalur sahabat ini, dari 15 ini, kemudian nanti masing-masing kan bercabang. Sampai ternyata sampai ada sekitar 50 tabi'in yang meriwayatkan. Kemudian dari 50 tabi'in ini, jalur banyak, sampai mungkin 200 tabi'in. Sampai kemudian sampai 2000, misal. Baik. Sekarang mana ke ibrohnya? Yang paling minimal. Yang paling minimal jumlahnya mana? 15 di sahabat. Baik. 15 ini apakah sudah membuat ulama itu yakin ini mutawatir atau belum? Nah, kalau sudah berarti ini disebut mutawatir. Makanya mereka, para ulama yang lebih tepat, itu tidak membatasi jumlah minimal batasan mutawatir. Mungkin saja 15 sudah bisa menjadi mutawatir. Selama para ulama menjadi yakin ini sudah menjadi mutawatir. Jelas. Jadi kan yang paling minimal berapa? 15. Itu di mana? Di sahabat kan? Dan 15 ini. Yakin gak mereka yang mutawatir? Udah yakin. Ya udah ini mutawatir. Nah, sekarang andai walaupun ini belum terjadi. Misal di 15 sahabat. Ya kan? meriwayatkan dari 15 sahabat itu kemudian berkumpul hanya kepada satu tabi'i. Misal. Dan ini semua sanadnya jalurnya sahih. Dekat satu tabi'i saja. Itu siapa misalnya? Nah, dari satu tabi'i kemudian dia menjelaskan, menyampaikan kepada 20 tabi'ut tabi'in misal. Jadi 15, 1, 20. Sekarang yang diperhatikan yang mana? Yang paling minimal. Yaitu berarti yang mana? Yang tobaqot ini, satu ini. Berarti dia hadis apa? Ahad bukan? Ahad, gharib. Enggak ada kayak gitu. Enggak, itu sulit terjadi. Sulit terjadi. Itu jarang sekali. Ya, karena para ulama mereka kalau udah mendapatkan langsung menyampaikan. Jadi sulit yang kayak gitu. Bawahnya lebih banyak atau minimal sama gitu kan. Gitu. Jadi ibrahnya itu di tobaqot yang minimalnya berapa jumlahnya, oke. Kemudian kita melanjutkan ke berikutnya. Antum mau ini, mau izin? Ya silakan. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, berdasarkan jalur periwayatannya, hadis ahad terbagi menjadi tiga jenis. Hadis ahad terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah masyhur, yang kedua gharib, aziz, yang kedua gharib, yang ketiga gharib. Jadi masyhur, aziz, dan gharib. Itu ingat-ingat baik-baik. Masyhur, aziz, dan gharib. Apa itu masyhur? Al-masyhur dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ma rawahu salasatun fa'aksar walam yablug haddat tawatur. Apa yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih. Maksud dari sini bukan tiga tobaqot perawi di sini. Bukan. Tapi satu tobaqot itu ada tiga perawi. Setelah penjamaan seluruh sanad. Ya. Paham Mas Ari? Paham entum? Paham Mas Abri? Jadi misal hadis innamal a'mal binniyat dijamak semua sanad, oh ternyata batas minimalnya dari sebuah tobaqot yang paling minimal itu ada 4. Di tobaqotnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari misal. Kemudian ada tabi'ut tabi'in lain. Ini ada lagi 4. Itu paling minimalnya. Di atasnya ada 10, di atasnya ada 20 gitu misalnya. Misal. Maka yang paling minimal kan 4 ini. Maka ini masuk ke dalam ahad bukan ahad. Ahadnya masuk ke dalam gharib, aziz atau masyhur. Kenapa? Karena dia diriwayatkan salasah fa aksar, 3 atau lebih. Maka itu 4, 5, 6 malam ya belum haddat tawatur, selama belum mencapai batasan mutawatir. Maksudnya selama belum ulama menyampaikan, oh ini sudah mutawatir jumlahnya. Nah kan masih 4. Hah? Nah batas minimal mutawatir tidak ditahdid benar-benar secara formal, enggak. Walaupun sebagian ulama berpendapat ditahdid 10, ada yang berpendapat ditahdid 20. Tapi yang lebih tepat tidak dibatasi seperti itu secara formal, melainkan sampai ulama itu merasa, oh ini sudah mutawatir. Gitu. 4 belum. Belum sampai mutawatir. Maka dia termasuk ahad dan termasuk masyhur. Kenapa? Karena diriwayatkan 3 atau lebih dan belum sampai ke kebatasan mutawatir. Paham di sini? Masih ahad, ya. Itu hanya sampel. Itu enggak terjadi yang tadi hadis Imam Al-Albani yang sampai segitu. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Tetapi lebihnya dari 3 itu tidak sampai kepada jumlah yang mengindikasikan derajat mutawatir bagi ulama. Kan lebih dari 3 berarti kan 3 sampai entah unlimited, bisa sampai 2000 kan. Maka diperlukan definisi tambahan, tetapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Karena kalau misalnya diliberalkan begitu saja, maka semua hadis yang di atas 3 itu masyhur semuanya. Iya kan? Ya. Contohnya adalah sabda beliau, di antara contohnya ini, contoh simpelnya saja tanpa disebutkan di sini sanadnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tapi Anda belum mendapatkan penjelasan tentang hadis ini, maksudnya sanadnya. Belum Anda bisa menggabungkannya. Di antara hadis yang dikatakan hadis masyhur namun ahad dan ahad adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Iman. Insyaallah suatu saat kita akan mempelajari hadis ini insyaallah. Mungkin 3 bulan lagi insyaallah. Ya. Karena di kitab Al-Iman kita masih panjang kitabnya. Baik, itu satu. Udah paham di sini masyhur. Masyhur itu berarti yang di hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai derajat mutawatir. Ahsantum, ahsantum. Contohnya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik. Baik, itu masyhur. Sekarang kita menuju yang levelnya yang lebih rendah dari masyhur, yaitu lebih minim dari masyhur, yaitu aziz. Masyhur tadi secara bahasa kita sudah tahu artinya apa masyhur. Masyhur secara enggak secara bahasa. Terkenal. Masyhur artinya terkenal. Sekarang aziz secara bahasa artinya apa? Kuat. Ya, kuat, keras itu aziz. Atau bisa juga aziz dimaknai sedikit. Ya, jadi aziz atau izzah. Azza ya izzu itu bisa dua makna. Yang pertama kuat, ya kuat ketika kuat perkasa gitu kan, mulia gitu kan. Makanya aziz maha perkasa. Kalian bisa juga artinya maha mulia. Iya. Maha mulia. Karena keperkasaan menunjukkan kemuliaan, keagungan gitu kan. Qohar itu seperti adanya memaksa gitu untuk benar-benar orang yang semuanya tunduk di bawahnya, itu bedanya. Nah, Qohar itu ada lebih kuat lagi bersifat. Iya, bisa. Tapi itu terjemahan. Tapi sebenarnya pemahaman itu masing-masing ada perbedaan masing-masing. Ya. Ada perbedaan masing-masing. Yang itu sesuai dengan bahasa Arab. Tapi itu aziz. Jadi aziz bisa bermakna kuat, ya perkasa. Bisa juga bermakna sedikit. Makanya misalnya, misalnya dikatakan kitabul hadis azizun fi zamaniya. Misalnya kitabul hadis azizun fi zamanina. Misalnya, artinya apa? Kitab hadis itu jarang sekarang di zaman kita. Atau misalnya dirasatul kitab azizun fi Jakarta. Nah, itu mempelajari kajian kitab itu jarang banget di Jakarta. Misal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Alhamdulillah. Ya, di Jakarta. Nah sekarang tinggal di Bogor dan apalagi tempat lain, ya, desa-desa itu. Malah desa-desa malah biasanya kajian kitab, kajian tematik itu kajian kota sebenarnya. Ya. Baik, jadi aziz. Nah, sekarang apa arti aziz secara istilah? Apa artinya? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, marwahu isnan faqat. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Maksudnya di sini bukan 2 orang perawi, tobaqotnya 2, hanya 2, gitu enggak? Itu Malik, kemudian Nafi', kemudian Ibnu Umar. 2 gitu, sunayat. Enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam tobaqot yang banyak itu, program tobaqot, dari di antara tobaqotnya yang paling minimal itu ternyata 2. Setelah penjamaan seluruh sanad, seluruh jalur. Gitu ya. Gitu. Makanya kadang bisa jadi seseorang ulama udah menjamak, ternyata dia mendapatkan aziz. Itu dia luput dengan satu sanad. Satu sanad dia enggak tahu. Yang mana satu sanad itu jika ditambahkan maka tidak menjadi aziz, mereka jadi masyhur, itu bisa. Karena ijtihad. Kadang-kadang ulama ini menilai aziz bisa, tapi ternyata yang benar adalah masyhur. Karena ulama ini luput dengan sanad lain. Karena beliau sudah menjamak dan berusaha berijtihad, ternyata ada yang terluput darinya, itu bisa mungkin. Ya. Dan menjamak hadis kemudian mentakhrijnya itu bukan hal yang mudah, ya sulit, sulit. Antum bayangkan harus membuka satu perpustakaan gini misalnya, itu pun enggak belum cukup. Satu lemari ini yang punya itu pun belum cukup. Kita hadis doang, kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim doang, banyak lainnya. Dijamak semua kemudian dicatat ulang. Itu bayangkan kalau sekarang kan mudah sekali. Itu satu hadis aja misalnya, satu hadis aja. Ya, satu hadis dengan beragam sanad. Misalnya satu hadis bisa sampai 50 sanad. Dicatat kemudian dikomparasikan antara semua, kemudian tiap-tiap dari perawi rijal sanad tersebut itu kemudian ditimbang. Baik dari segi kekuatan dia atau dari segi ketersambungan sanad atau dari segi pernah bertemu atau enggak gitu. Itu semua ditimbang. Kalau pernah bertemu, di mana bertemunya misalnya. Itu semua ditimbang semuanya. Sampai kemudian dirinci, akhirnya kita katakan ini hadis ini dengan setelah kemajmuan sanadnya itu dihakimi sebagai aziz atau masyhur atau gharib. Dan itu bukan berarti gharib berarti lemah, belum tentu. Atau gharib pasti sahih, belum tentu juga. Ada gharib yang lemah, ada gharib yang palsu, ada gharib yang sahih, ada gharib yang hasan. Ya semua itu ya bukan sesuatu yang ringan ya. Kita belajar metodenya aja dulu. Kita enggak belajar prakteknya. Jadi itu kita udah hafal aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua perawi saja di salah satu tabaqatnya, di salah satu tingkatannya. Seperti sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu Nabi Muhammad, lebih dicintai daripada anak, orang tua dan seluruh manusia. Ini hadis riwayat Bukhari juga di kitab Al-Iman. Nah, hadis ini hadis ahad bukan? Hadis ahad. Apakah dia dhaif? Oh enggak dhaif. Dia hadis yang sahih. Dan harus kita kabulkan, kita terima. Nah, jadi tidak semua hadis ahad itu, hadis ahad tidak berkaitan dengan dhaif sebenarnya. Hadis ahad itu hanya berkaitan dari sisi kuantitas periwayatan. Bukan berkaitan dengan dhaif atau sahihnya. Atau maudhu belum, itu belum. Tapi berkaitan dari banyaknya perawi. Sehingga ketika misalnya ada hadis bertabrakan secara makna, kita lihat dari segi pemajmuan sanadnya. Hadis A dengan hadis B bertentangan. Crashing gitu kan. Itu diantaranya kita lihat juga. Di antara cara untuk mentarjih, menguatkan salah satunya. Dilihat dari sanadnya. Hadis A ternyata hadis gharib. Hadis B ternyata hadis masyhur. Maka mana yang lebih timbang, lebih berat? Ya hadis masyhur. Itu faedahnya. Salah satu faedahnya seperti itu. Ya karena lebih banyak perawinya. Ya. Wallahu a'lam. Tapi penting kita sudah tahu metodologinya. Aziz. Pertama masyhur. Itu diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad. Tingkatan-tingkatan sanad maksudnya tabaqat sanad, yaitu tingkatan ini. Tadi misalnya. Kemudian juga ada hadis gharib. Ada hadis namanya hadis gharib. Nah, sekarang hadis gharib itu berbeda dengan aziz dan masyhur. Tapi ketika antum sudah menguasai makna aziz dan masyhur, maka otomatis hadis gharib lebih mudah lagi. Gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Walaupun cuma satu tabaqat. Misal hadis ini malah lebih niat. Itu hadis ini tergolong hadis gharib, sudah kita pelajari ya. Karena hanya sahabat Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Cukup itu aja sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai gharib sebenarnya. Tapi kemudian ternyata ditambah lagi kegharibannya hadis ini. Kemudian hanya kepada siapa? Al-Qamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi. Yang meriwayatkan dari Umar ya. Dan dari Al-Qamah lagi-lagi gharib. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi triple gharib. Ya. Kemudian, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang juga, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Berarti riwayat ghuraba, gitu. Riwayat gharib. Satu. Kemudian baru tersebar, spreading. Gitu. Tetapi, andai misalnya, gharibnya itu hanya pada Umar bin Al-Khattab, kemudian menyebarkan kepada 100 tabi'in, maka tetap gharib enggak? Enggak, tetap gharib. Karena satu orang kan Umar. Enggak ada lagi Aisyah enggak? Atau sahabat lain enggak ada yang meriwayatkan. Jadi hanya Umar. Berarti gharib kenapa? Karena salah satu dari tabaqat atau tingkatan sanad itu ada yang cuma satu saja yang meriwayatkan. Setelah penggabungan beragam macam sanad. Nah, sekarang misal hadis ini malah ini juga kenyataan. Hadis ini malah awal biniat itu selain Umar ada yang meriwayatkan dari sahabat. Ada yang meriwayatkan dari sahabat lain. Tapi ternyata periwayatan dari sahabat lain selain Umar ini adalah periwayatan dhaif. Maka ketika periwayatan dhaif ini ada, maka yang ini tidak mu'tabar. Hanya yang sahih saja. Sehingga tidak bisa ke derajat aziz misalnya atau masyhur enggak. Walaupun benar dalam beberapa kitab ada selain. Makanya Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan ada riwayat lain selain Umar bin Al-Khattab. Namun riwayat lain selain sahabat selain Umar bin Al-Khattab itu riwayat yang lemah. Sehingga tidak mu'tabar dibuang. Sehingga yang mu'tabar hanyalah riwayatnya Umar. Nah ketika hanya riwayat Umar saja, maka berarti hadis itu menjadi hadis gharib. Bukan hadis aziz atau hadis masyhur. Paham antum Bakhtiar? Alhamdulillah. Mas Frisam? Alhamdulillah. Gharib secara bahasa itu, sebentar, di sini ada secara bahasa. Gharib secara bahasa itu lawan dari masyhur sebenarnya. Al-Wahid, alladzi la ahla lahu indahu. Al-Wahid, yaitu satu yang tidak ada teman di sisinya. Satu yang tidak ada teman di sisinya. Itu berarti sendiri gitu. Gharib itu munfarid, sendiri. Asing. Ya, Pak. Enggak termasuk mutawatir. Karena kita lihat dari seluruh tingkatan sanadnya. Jadi setelah penggabungan, seluruh tingkatannya kita lihat. Dengan penggabungan kan bakal banyak tingkatan-tingkatan. Ribuan bahkan bisa kan. Nah, kita lihat segi minimalis setelah penggabungan semua nama. Segi minimalisnya. Mana? Apakah ada di antara tobakot itu ya minimalisnya satu doang? Ternyata ada. Misalnya Umar saja. Dari semua. Kan? Umar. Meriwayatkan kepada Umar ini, meriwayatkan kepada ini. Umar ini, meriwayatkan kepada ini. Kepada ini. Beda-beda. Tapi semua berpacu atau mengacu kepada Umar saja misalnya. Maka itu termasuk gharib. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita sebut ini hadis gharib berarti lemah. Enggak. Ini enggak berkaitan dengan lemah atau kuatnya. Enggak berkaitan. Tapi semakin banyak, ya semakin kuat. Benar. Tetapi ketika semakin sedikit bukan berarti menjadi lemah dan tidak diterima. Begitu saja. Ini enggak berkaitan dengan itu ya. Enggak berkaitan dengan itu. Lemah atau kuat itu ketika dikomparasikan antara satu hadis yang bertabrakan dengan hadis lain. Okay. Tapi yang penting kita sudah tahu masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur itu yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, ya. Tapi tidak menyampai had atau batasan mutawatir. Kemudian aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang, tidak lebih dan tidak kurang, okay? Dalam satu tingkatan sanad. Kemudian kalau misalnya gharib yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang dalam satu tingkatan sanad, meskipun dalam satu tingkatan sanad, ya. Meskipun hanya satu tingkatan sanad. Umar saja misalnya. Yang lainnya semua bawahnya ribuan. Misalnya. Tetap dia gharib. Dan tidak berkaitan. Tidak langsung dihakimi sebagai dhaif. Begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Muhim. Alhamdulillah kita sudah memahami. Apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan. Dan istiqomah kepada ilmu kita. InsyaAllah dalam mencari ilmu. Dan mudah-mudahan tetap kita ingat terus. Ilmu ini sampai kita. Terus sampai menjelang usia tua insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah besok kita akan meneruskan kajian fikih Syafi'i. Penting sekali kajian itu ya. Penting sekali kajian fikih Syafi'i itu dan juga kajian durusul lughah yang juga penting dan juga usul fikih yang juga tak kalah pentingnya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.